Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, barakallahu fikum. Pada kesempatan siang hari ini kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita berkumpul di masjid untuk memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan agama kita. Dan sesungguhnya suatu keutamaan yang besar ketika seorang diberi taufik menjadi seorang penuntut ilmu yang mau memahami masalah-masalah urusan agamanya. Karena itu yang akan membawa kebaikan dunia dan akhiratnya. Sehingga sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'an a'lamu mas'alatan, dan seandainya aku mengetahui suatu masalah, ini kana khairun minad dunya wa ma fiha, itu bagiku lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Seandainya saya mengetahui suatu masalah, satu masalah, dia pahami dengan ilmu, itu lebih baik bagiku daripada dunia dan seisinya. Ini merupakan suatu kenikmatan yang banyak orang melupakan dan melalaikannya. Memahami masalah-masalah dari urusan agamanya. Dan itu nikmat yang jauh lebih baik dari kenikmatan seorang mendapatkan dunia. Namun kebanyakan, barakallahu fikum, manusia tidak mengetahui hakikat nikmat ini. Maka suatu nikmat yang besar Ketika Allah membuka hati kita mau belajar talabul ilm, khawani billah, melanjutkan pelajaran kita dari adabul mufrad yang sudah sekian waktu, 3 tahun atau 4 tahun. Namun tidak masalah, karena kita belajar itu selama diberikan oleh Allah Ta'ala umur. Suatu saat Imam Ahmad ditanya oleh putranya, ila an mata naktubul hadis, sampai kapan kita menulis hadis? Sampai kapan wahai ayah kita belajar? Kapan batas kita akhir dari belajar ini? Qala minal mihbarah ilal maqbarah. Minal mihbarah ilal maqbarah. Jawaban yang singkat tapi kandungannya luas. Minal mihbarah ilal maqbarah. Dari semenjak adanya tinta ini ilal makbar, sampai ke kuburan. Kalau masih ada tinta yang untuk nulis ilmu, belajar sampai kita masuk kubur. Itu para penuntut ilmu seharusnya seperti itu. Kalau ada kesempatan yang baik, ada waktu yang bagus untuk dia talabul ilm, diberi kemudahan badan yang sehat, waktu yang longgar, belajar. Nah, karena iblis tidak pernah libur untuk menyesatkan kita. Iblis tidak mengenal libur, tidak siang, tidak malam, terus aktif, non-stop, selalu aktif mencari kesempatan untuk bisa menyesatkan kita. Sehingga jangan sampai ketika ada kesempatan yang bagus, kemudahan yang Allah Ta'ala berikan, kita malas, kita tidak semangat. Mana yang mampu belajar bersama ahlu sunnah tentunya, bukan bersama orang-orang yang menyimpang, bersama orang-orang yang memiliki syubhat wa syahawat. Bersama ahlu sunnah yang istiqomah di atas jalan ahlu sunnah, insyaallah ketika kita mau belajar terus, kita dapat gelar penuntut ilmu. Ya, suatu kemuliaan. Kalau pegawai ada pensiun 60 tahun. Kalau ada yang sebelum 50 tahun. Ya. Karena sudah tidak produktif untuk kerja, untuk taklim, belajar. Selama ada kesempatan, maka manfaatkan. Dan yang kita harapkan dengan duduk itu paham. Paham sesuai yang Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW inginkan. Yang kedua, mampu dengan sebab itu beramal, melahirkan khusyuk, semakin takut kepada Allah, sehingga ini ilmu yang bermanfaat. Ikhwani fillah, sehingga para ulama seperti Muhammad ibn Ja'far, Muhammad ibn Ja'far mulazamah, berguru ngaji langsung kepada Imam Syu'bah selama 20 tahun duduk belajar di hadapan gurunya. Kalau kita sekolah, mondok. Isrina sana 20 tahun. 20 tahun belajar. Dihabiskan waktunya 20 tahun belajar. Sehingga tidak akan kenyang yang namanya belajar ilmu agama. Terus merasa kurang. Terus merasa membutuhkan. Tidak pernah merasa kenyang. Terus kepengin. Ingin tahu. Ingin paham. Sampai akhir hayat. Berapa banyak orang yang pintar tapi tidak paham. Karena belum dapat taufik. Dia sudah belajar tapi tidak paham. Dia sahih Bukhari hafal, sahih Muslim hafal, tapi tidak paham. Sampai kitab Nahwu, Alfiyah, dihafal, ngelotok ilmu Nahwu, tapi tidak paham tauhid, tidak paham sunnah, tidak paham manhaj dakwah para rasul. Sehingga barakallahu fikum, tidak dimudahkan beramal. Maka kita yang sudah tahu dakwah ini seharusnya lebih daripada mereka. Lebih dalam bersemangat berupaya memahami tafaqquh fiddin. Baik, kita masuk pada bab atau kita mengulang bab tentang pembahasan Imam Bukhari pada bab al-wasat bil jar. Bab wasiat berbuat baik kepada tetangga. Ya. Jadi pembahasan yang akan kita kaji membahas tentang tetangga. Bertetangga. Apa sih yang namanya tetangga? Ya, apa sih yang kita maukan dengan tetangga? Tetangga itu adalah disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa ismul jar, dan yang namanya tetangga yasmulul muslim wal kafir, mencakup orang muslim, orang kafir, wal abid wal fasik, mencakup budak, orang fasik, wasodik teman, wal adu musuh, wal gharib orang asing, wal baladi wan nafi wad dar, atau orang yang memberi manfaat atau orang yang memberi bahaya, wal qarib al ajnabi wal aqrab, orang yang dekat hubungan keluarga atau orang yang dekat rumahnya, wal ab'ad ataupun jauh rumahnya. Ini yang namanya tetangga. Bisa bentuknya orang kafir, orang muslim, budak, orang merdeka, orang fasik, orang jujur, kadang musuh, kadang orang yang beri manfaat, tetangga yang beri madharat, kadang keluarga yang dekat, keluarga yang jauh. Atau orang yang dekat rumahnya atau jauh rumahnya. Namanya al-jar. Ya. Dan ini suatu hal yang penting karena disebutkan hadis pertama, kita harus tahu hak-hak tetangga, hukukul jar. Kita harus tahu hak-hak tetangga. Kenapa? Karena tetangga disebutkan hadis yang pertama, Rasulullah SAW berwasiat. Rasulullah SAW diberi wasiat oleh Malaikat Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Dalilnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol mazala jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuh. Dari Aisyah, baginda Aisyah istri beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, mayazal, terus menerus, mazala, terus menerus, Jibrilu alaihissalam, Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, yusini biljar, selalu berwasiat, yusini, untuk berbuat baik kepada tetangga. Yusini biljar, selalu berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta wanantu, sampai aku mengira, annahu sayuwarisuh, sampai aku mengira kalau tetangga itu sayuwarisuhu, akan Allah perintahkan mendapatkan waris. Sehingga aku menyangka Allah Ta'ala akan memerintahkan untuk dapat waris. Itu maknanya kata Ibnu Hajar. Ma'asyiral muslimin, jelas maknanya di sini. Antum hidup di tengah manusia, pasti punya tetangga. Kanan, kiri, depan, belakang, itu tetangga antum. Ada yang mengatakan tetangga itu jaraknya 40 rumah, 40. Itu tetangga namanya. Ya, ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, itu namanya tetangga. Ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau antum rumahnya nempel ke masjid, maka masjid tetangga antum. Kalau antum rumahnya nempel ke pasar, pasar tetangga antum. Ya, kalau antum tinggal di lingkungan masyarakat, kanan, kiri, depan, belakang, itulah yang namanya tetangga. Ya, baik. Sehingga dalam hadis ini disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Malaikat Jibril terus menerus berwasiat. Apa itu berwasiat? Apa pengertian berwasiat? Ya, berwasiat di sini diingatkan, kenapa dikatakan berwasiat? Karena berwasiat ini nabbaha bidzalik, diingatkan hal tersebut, ala annal huquq, bahwa hak-hak tetangga, diingatkan oleh Malaikat Jibril dengan wasiat berbuat baik kepada tetangga, karena hak-hak tetangga, idza ta'akkadat bil asbab fa'a'dhamuha hurmatul jiwar wa huwa qurbud dar. Dan hak-hak tetangga yang itu merupakan seagung-agungnya, orang yang paling dimuliakan karena dekatnya rumah, dekatnya rumah, diagungkan, dimuliakan karena dekatnya rumah, faqad anzala bidzalik, maka sungguh didudukkan seperti kedudukan rahim. kedudukan keluarga. Kalau adik dekat dengan kita karena rahim, seibu. Adapun kalau tetangga dekat dengan kita karena rumah, hubungan dekatnya rumah. Sehingga kada yujibu lahu haqqan fil mal, sehingga mewajibkan untuk memberikan hak kepada tetangga berupa harta. Maksudnya apa? Karena dia hubungnya dekat dengan kita, sampai hampir-hampir Nabi mengira akan dapat waris. Jibril berwasiat, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Sampai beliau menyimpulkan, menyangka tetangga dapat waris ini. Saking seringnya malaikat berwasiat berbuat baik kepada tetangga. Nah, taib. Sekarang apa bentuk berbuat baik kepada tetangga? Berkata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hifdzul jar, menjaga hubungan baik dengan tetangga, min kamalil iman, termasuk kesempurnaan iman. Ini, berbuat baik kepada tetangga itu termasuk min kamalil iman, termasuk kesempurnaan iman. Kalau iman kita ingin sempurna, maka jaga hubungan baik dengan tetangga. Wa kana ahlul jahiliyah yahfazuna alaih, adalah orang-orang jahiliyah dulu menjaga tetangga. Kana ahlul jahiliyah, mereka orang jahiliyah yang belum kenal Islam menjaga tetangga. Apalagi kita ya, yang sudah ngerti Islam, harus lebih menjaga hak tetangga. Wa yahsulu imtithalul wasiyabihi bi irsalid durubil ihsan, dan berbuat baik kepada tetangga itu, na'am, bihasbi taqah, berbuat baik kepada tetangga itu sesuai kemampuan. Apa contohnya? Sesuai kemampuan seperti kal hadiah, seperti berupa hadiah. Antum baru pulang dari mana misalnya? Garut. Pulang dari Garut, ada gempa ya di Garut. Terus antum pulang bawa cangkingan, dodol Garut. Ini tetangga depan, ini saya baru pulang dari Garut, kasih dodol. Kasih dodol hadiah, sehingga dia akan mendoakan kita. Atau wassalam, dengan ucapan salam. Apalagi kata beliau, atau memberikan salam pada tetangga. Wa talaqatul wajh inda liqa'ih, mengucapkan salam ketika masuk rumahnya, tok tok tok tok, assalamualaikum. Ya, ini adab hak mereka. Atau kata beliau, berwajah yang ceria saat berjumpa dengannya. Wajah ceria saat berjumpa dengan tetangga. Menampakkan wajah yang semeringah bunga saat berjumpa dengan tetangga. Tentunya antum sebagai muslim, sebagai muslimah, mengerti adab, mana hijab, mana aurat, ya. Dan juga yang berikutnya, tafaqqudu halih. Tafaqqudu halih, selalu cari berita keadaannya, sehat apa tidak. Tafakut hali, selalu mencari berita keadaannya, apakah dia sehat, tak ke masjid sudah 2 hari, kenapa ya? Coba tanya anaknya, abimu kemana? Wah, abis sakit. Oh, masya Allah, baru tahu antum, tetangga antum sakit. Tengok, sampai Nabi alaihissalam punya tetangga Yahudi, orang Yahudi, diberi adab yang baik agar dia bisa masuk Islam. Gimana agar tetangga Yahudi ini masuk Islam? Dijaga hak-hak tetangga. Barakallahu fiik. Wa mu'anatuhu fima yahtaju ilaihi. Yang berikutnya kata Ibnu Hajar, mu'awanatuhu, mu'awanah menolong apa yang dibutuhkan oleh tetangga. Tetanggamu akekoh, tidak punya piring yang banyak, antum piringnya selemari, banyak. Butuh piring apa? Ambil aja. Insyaallah. Tangga antum, banyak tamu, ya, tidak punya kursi. Oh, pakai kursi saya aja, silahkan pakai. Masyaallah. Menolong. Tetangga. Yang berikutnya, wakafu asbabil adza, menahan, kaf, menahan sebab-sebab yang mendatangkan gangguan, baik gangguan hissiyah atau maknawiyah, baik gangguan-gangguan yang sifatnya hissiyah atau maknawiyah. Tip, jangan sampai mengganggu tetangga lagi sakit gigi, ya. Kalau dengar suara keras tambah sakit, ya tolong. Anaknya kalau lagi rewel, dinasehati, nangisnya jangan keras-keras. Tetangga lagi sakit gigi, nangisnya simpen dulu, nanti kalau ada lain waktu boleh nangis. Sekarang tahan dulu. Kenapa, Bi? Tetangga sakit gigi. Tak boleh menyakiti tetangga. Suara atau bukan suara, dengan tindakan tangan, kaki, ya. Antum rumahnya lantai 2, naik ke atas, jangan sampai jendela itu melompong ke jendela yang di bawah, sehingga yang di bawah itu mau buka, awas, gua kelihatan dari atas. Tidak nyaman dia, tidak enak dia, karena sebab khawatir kita melihat dia. Hak tetangga. Dan banyak hal yang lain yang sifatnya hissiyah atau maknawiyah, sehingga kita harus menjaga hak-hak tetangga. Taib. Hadis yang kedua, an Abi Surah Al Khuzai. Ani Nabi SAW qala, hadis berikutnya dalam bab ini, hadis Abi Surah Al Khuzai. Beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarihi. Ya, nasihat yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin, maka dia berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada hari akhir, hari pembalasan, maka berbuat baiklah dia kepada tetangga. Nasihat yang kedua, Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Nasihat beliau yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Ya. Dalam riwayat ya. Kata dalam riwayat yaumun wa lailah. Wa diyafah salah satu ayam. Ya. Dalam riwayat tamu itu dimuliakan, dan ini kewajiban kita, sehari semalam, dan diyafah itu 3 hari 3 malam. Wa ma wara'a dzalik shadaqah. Lebih dari itu apa? Shadaqah. Itu antum punya tamu. Selama dia jadi tamu berapa hari? 3 hari antum jamu terus. Makan, minum, istirahat, mandinya, pokoknya senyaman mungkin. Itu nilai pahalanya besar karena memuliakan tamu. Termasuk dari amalan iman kepada Allah. Lewat 3 hari sedekah. Dalam riwayat Syaikhaini Bukhari Muslim seperti itu. Selanjutnya nasihat yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang baik, atau dia diam, atau dia. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Ayuhannas, di sini Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, di sini mengingatkan adanya hari pembalasan. Kita yang menciptakan Allah, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan balasan dari sisinya. Maka supaya kita mendapatkan banyak kebaikan saat menghadap Allah Azza wa Jal, di sini Nabi menuntun kepada kita 3 poin penting. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana cara berbuat baik kepada tetangga? Sudah disebutkan tadi. Ya, berbuat baik kepada tetangga sudah disebutkan tadi. Ya, ketemu, ucapkan salam. Tidak ketemu lama, tidak kelihatan, cari beritanya, kemana, sakit apa sehat. Ya, membantu, apa yang bisa kita bantu, menahan kejelekan, jangan kita menyakiti ucapan, perbuatan, tindakan. Berbuat baik. Yang kedua, mengingatkan kepada kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Ya. Ibnu Hajar berkata, wal amru bil ikram yakhtalif. Memuliakan tamu itu berbeda-beda keadaannya. Baik secara askhos wal ahwal. Baik secara individu atau keadaan. Qad yakunu fardhu ain. Kadang jadi fardhu ain. Wa qad yakun fardhu kifayah. Wa qad yakun mustahabba. Yujma' jami' annahu min makarimil akhlak. Namun semua itu terkumpul sebagai amal akhlak yang mulia, memuliakan tamu. Nah, tadi sudah disebutkan, memuliakan tamu itu haknya itu sehari semalam sampai 3 hari 3 malam. Famakana wara'a dzalik fahuwa shadaqatun 'alaihi. Yang lebih dari itu sedekah bagi kamu. Nah, sehingga jangan sampai kita ketika ada tamu tidak menghormati. Hormati. Paling tidak monggo Pak mlebet. Monggo Pak legah rihi. Diun sewu. Kulo tak mendet. Niki toya petak napa toya kopi napa teh. Atau enggak usah ditawarkan. Ambil yang terbaik. Kalau kita tahu dia sudah kena penyakit apa? Gula. Ya, oh ini kena gula ini. Cocoknya ya apa ini? Herbal. Minuman herbal supaya gulanya turun. Gitu. Jangan malah diberi yang enggak enak. Beri yang terbaik. Dalam rangka apa? Beriman kepada Allah. Saya mengeluarkan biaya untuk dia diganti oleh Allah sebagai sedekah. Itu orang mukmin. Kalau antum memuliakan dia, dia akan memuliakan antum. Lah aku kapok mertamu gone fulan. Ditakoni ya ora, kon jagong ya ora. Babat blas, boro-boro wedan bening. Lah, kapok. Antum jelek nilainya. Tetapi kalau antum masya Allah, dia datang enggak bawa apa-apa, antum ambil di atas lemari. Nah ini gua anak-anakmu ya. Masya Allah. Antum malah yang nyangoni dia. Masya Allah dia teringat terus. Aduh aku mengenai orang gak apa-apa malah boleh gak usah kresek. Nah, dia akan teringat antum. Ahlus sunnah masya Allah. Baru sekali ketemu saya. Baru sekali itu ketemu saya mertamu masya Allah. Disambut luar biasa. Dan itu akhlak yang mulia. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhlak Islam. Padahal itu tadinya orang jahiliyah. Dulu orang jahiliyah yang belum ngerti Islam. Kalau ada tamu dimuliakan. Bahkan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ketika datang rombongan tamu. Langsung ngambil pisoknya ke belakang. Langsung menyembelih anak sapinya. Tamu potong anak sapi. Anak sapi sembelih demi untuk memuliakan tamu-tamu yang mulia. Itu akhlak adab orang bertauhid. Bapaknya orang bertauhid. Ya, sehingga ini amalan yang masya Allah kaitannya dengan pahala akhirat. Sehingga dari hadis ini mengandung faedah yang pertama, rabtul a'mal adh-dhahirah bil iman billah wal yaumil akhir. Dalam hadis ini ada faedah penting yang pertama, hubungan amal yang dohir dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Hubungan, ikatan antara amalan yang nampak dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Amalan yang nampak seperti tadi, memuliakan tamu, menghormati, berbuat baik kepada tetangga, berbicara yang baik, bermanfaat, zahir yang nampak. Hal-hal yang kita nampakkan ini ada hubungannya dengan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Yang namanya tetangga, yang namanya tamu, yang namanya saudara kita, mereka itu barakallahu fikum, orang-orang yang beriman itu kita muliakan. Sehingga iman itu kaitannya dengan amalan dohir, memuliakan tamu, hubungannya dengan iman, berbicara yang baik. Karena ada orang masuk neraka hanya karena sebab satu kalimat. Loh, kok bisa? Iya. Ketika dia mengatakan saya kufur kepada Allah, ucapan satu kalimat ini mengkufuri Allah menjadi sebab dia masuk jahanam. Makanya yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jaga lisan, betul-betul menjaga. Apalagi di masa banyak fitnah, banyak hal yang kadang kita tidak tahu permasalahannya. Bingungan tuh mau ngomong apa lah ini. Ngomong ini mbok salah, ngomong itu mbok salah. Baik, gimana antum cara bersikap? Pelajari ilmunya. Ada apa ini? Pelajari. Oh, saya bukan kapasitasnya untuk bicara. Ya jangan bicara. Oh, ini yang bicara para asatidah, para ulama yang memang mengerti masalahnya. Kita harus bijak. Ya. Sehingga antum tidak salah bicara. Ya. Kalau ada fitnah, banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya, selamatkan saya. Karena fitnah itu orang yang ngerti ketika terbawa fitnah jadi jelek. Jelek omongannya. Mengerikan ucapannya. Bisa kedustaan, kejelekan muncul dari lisannya. Maka kita harus memohon kepada Allah dan terus bertanya kepada orang yang mengerti permasalahannya, dan kita mengukur diri kita. Apa saya kalau bicara kira-kira bermanfaat? Apakah malah justru memperkeruh suasana? Oh, ini sudah Ustaz sudah bicara, alhamdulillah. Tenang, sudah ada yang bicara. Oh, itu yang bicara, alhamdulillah. Antum karena tidak mampu bicara, sudah ikuti nasihat, bimbingan para asatidah kita. Ya, insyaallah mereka menginginkan keselamatan pada diri-diri kita. Walhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Ta'ala menghadapi masalah itu selalu bertanya kepada asatidah kita, ya. Ini yang Allah Ta'ala mudahkan. Sehingga asatidah kita sering hadir di kota ini dalam rangka membimbing kita semuanya. Karena ada di antara kita yang kadang tidak tahu, maka tanya. Barakallahu fiik. Insyaallah asatidah selalu menyampaikan dengan ilmiah dan amaliyah. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Taib. Dalam hadis ini pula wahada khairun hafiz ala ihsanil amal wa tajannubil haram wa fihi. Dalam hadis ini pula annal isa'ata ilal jar wa adami ikramid dhaif wa itolatil lisan min dha'fil iman. Nah, ini faedah penting ini. Bahwa berbuat jelek kepada tetangga. Berbuat jelek kepada tetangga. Wa adami ikramid dhaif. Tidak memuliakan tamu. Wa itolatil lisan. Itulah mengucapkan kalimat yang tidak bermanfaat min dha'fil iman, termasuk lemahnya iman, ya. Jadi tidak berbuat jelek kepada tetangga, tidak memuliakan tamu, berbicara yang tidak bermanfaat, itulah al-lisan. Ini termasuk min dha'fil iman, lemahnya iman. Jadi iman itu terlihat. Gimana? Coba perilaku orang itu. Wah, ada tamu, dimuliakan. Masya Allah, ini orang yang bagus. Dia mengeluarkan harta, beli medangan, beli persiapan, beli sabun. Ada tamu ini, disiapkan tempat tidurnya, dadak kipas angin, dadak beli kipas angin dulu karena kamarnya panas, masya Allah. Dadak pewangi, beli pewangi dulu, sampai keluar biaya banyak. Untuk apa tuh mengeluarkan biaya itu? Karena iman kepada Allah, ada tamu, bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan merasa rugi kalau ada tamu. Tamu itu akan mendatangkan kebaikan. Tentu tamu yang baik ya, insya Allah tamu yang soleh bertamu, ya, insya Allah seperti itu. Ya, apalagi tamunya bawa anak, tamunya bawa istri. Wah, ini kamarnya harus khusus ini. Betul-betul kita memuliakan karena iman kepada Allah dan hari pembalasan. Jadi harus ikhlas. Ikhlas. Jangan nguntit. Apa nguntit? Ngungkit. Sudah dikeluarkan biaya, tamunya pulang, ternyata apa? Istrinya ngungkit. Mas, habis berapa ini mas untuk tamu? Iya pancen tamu nek tekar gak apa-apa, malah dewek sing luar biaya ini. La tubtilu sadaqatikum bil mani wal adha. Jangan kamu membatalkan pahala sodakoh kalian dengan mengungkit-ungkit sodakoh, dengan menyakiti orang yang diberi sodakoh. Cara menyuguhkannya pun dengan baik. Tidak usah belaka suta. Gigi dukuhanu utang disit. Saya ke pasar tadi, kodoloh utang disit. Tamunya mau makan, kan utang disit apa? Orang kolu pak. Jangan terlalu jujur dalam hal seperti inilah ya. Tutup. Bukan nanti carane, alhamdulillah ada dukuh kali kajar. Rimen carane, walaupun mahal. Karena tamu istimewa. Dari Malaysia ke sini. Wah. Dia akan pulang ke Malaysia cerita, masya Allah di sana ada dukuh kali kajar, masya Allah enak sekali. Dia mencicipi. Walaupun antum utang-utang disit. Muliakan tamu. Termasuk iman. Faidah terakhir wa fihi anal iman yazid wa yanqus. Dari hadis ini pula barakallahu fikum bahwa iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu apa? Bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa bertambah dengan sebab taat. Bisa berkurang dengan sebab maksiat. Semakin banyak dia berbuat ketaatan, imannya semakin bertambah kuat. Semakin banyak berbuat maksiat, maksiat, maksiat, imannya semakin berkurang, jadi lemah. Kalau imannya sudah lemah, diajak ketaatan, males, banyak alasan. Ayo mangkat mas, oh disit, lagi sibuk, akeh pesenan. Sudah selesai pesenan, nah, sudah dilihat, sudah selesai kok ya. Diajak, ayo berangkat, dauro. Aduh afan, capek. Kayak gitu. Ya capek, wong hidup ya capek, wong turu bet capek pak. Antum sehari tidur capek apa enggak? Awit esok tekan saya turu bet kesel badan, kesel pak. Oh nganggur bet kesel pak. Apalagi kerja, apalagi beraktivitas, capek pak. Antum makan seharian pak dari pagi sampai sore makan terus, kesel badan pak, kesel. apa alasannya lagi? Ya, memang manusia demikian, Pak. Sehingga marilah kita berusaha di masa-masa banyaknya musibah, banyaknya fitnah yang nampak dan yang tidak nampak oleh mata kita. Semakin kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, meningkatkan amal soleh kita agar iman semakin kuat. Barakallahu fikum. Dan amal soleh itu kadang di depan kita sendiri. Tetangga. Tetangga itu lahan kita berbuat baik. Bagaimana dapat pahala dengan adanya tetangga ini? Kita? Ada tamu datang ke rumah, ini juga kesempatan saya dapat pahala dengan tamu. Bagaimana caranya? Gitu. Ada orang berbicara, kita akan membalas ucapannya. Bagaimana agar ucapan saya jadi pahala? Jadi pahala itu pintu-pintunya sangat banyak. Ya apa tidak? Sangat banyak. Baik. Sampai jam berapa sih, Pak Royo? Jam 10 ya? Oh ya, jam 10. Jadi cekap nggih, sampun jam 10 niki nuwun sewu punjul 5 menit. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.